apakah takut terhadap, takut dan kagum terhadap syaitan, termasuk dosa besar atau mengeluarkan dari Islam? Kagum seperti apa? Kagum terhadap syaitan ini gimana? Kok kagum terhadap syaitan? Ya, saya enggak begitu paham ini maksudnya apa. Tapi kalau takut, misalnya takut seperti orang-orang pada umumnya berjalan di malam hari takut, ya, karena di bawah pohon yang rimbun takut ada jin yang menakut-nakuti. Kalau itu yang dimaksud takut seperti itu, ini adalah al-jubn, sifat penakut, ya, dan itu tercela. Namun kalau sekedar takut dalam arti karena penampakan yang mengerikan, ya, seperti digambarkan kalau jin itu, ya, penampakannya mengerikan, rambutnya panjang, ya, dan kotor, menakutkan, ada taringnya dan lain-lain yang seperti itu penggambarannya, dia takut karena itu, ini tidak dikatakan syirik. Ya, ini seperti yang tadi saya katakan, yaitu al-jubn, sifat penakut. Dan ini tercela. Namun kalau seperti itu tidak dikatakan syirik. Lain hanya kalau takut dalam arti ta'zim, ada unsur pengagungan, sehingga takutnya kepada jin yang diyakini menunggu suatu tempat, ya, dia pun meyakini kalau dia, ya, bisa dicelakai oleh jin tersebut kalau tidak melakukan amalan tertentu, maka ini bisa dikatakan syirik. Misalnya di situ ada pohon yang rimbun yang dikatakan misalnya pohon yang angker, keramat. Nah, kalau dia mau melewati takut sehingga dia menunduk-nunduk semacam rukuk misalnya. Oh, ini syirik. Ini takutnya bukan takut kepada penampakan yang mengerikan, tapi takut akan tercelakai olehnya dan ia memberikan suatu ibadah karenanya. Atau karena takutnya dia pun memberikan sesajen, ya. Takut ada balak darinya, terkadang dia taruh di situ telur ayam atau ayamnya. Ya, atau dia sekedar minta izin ngomong tertentu, ucapan-ucapan tertentu. Atau juga bahkan sebagian orang dengan sederhana tapi cukup berbahaya, harus mengklakson kalau lewat situ, kalau tidak bisa bahaya, hati-hati. Klakson-klakson seperti ini jangan dianggap sepele. Ya. Kalau itu didasari karena ta'zim kepada jin, karena mengagungkan jin tersebut dan takut terhadapnya, sangat dikhawatirkan jatuh dalam suatu perbuatan syirik. Ya, maka dari itu jangan ada hal-hal yang seperti itu. Ya, yang semestinya bahkan mereka itu mesti takut kepada manusia, bukan dibalik manusia takut pada mereka. Dan manusia sebagai seorang muslim berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Qul a'udzu bi rabbil falaq, kita diminta dan diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Azza wa Jalla.